Hai Jessie. Hai. Rame banget ya di sini. Iya dong, semua orang kan suka sama dessert party. Jadi pengen cobain semua dessert di sini deh. Coba cupcake ini . Ini manis dan lembut. Iya. Tapi wangi loh kok, sama kayak cupcake ini sih. Gua pakai spray cologne dari Fresh and Natural. Emang ada wangi baru ya? Yap, ini wangi dessert collection dari Fresh and Natural. Spray cologne pink cupcake yang wanginya so sweet and cheerful. Perpaduan vanilla dan juicy fruits. Dan ada juga wangi berry macaron, perpaduan vanilla dan mixed berries. Wow, so sweet banget. Oh iya, ada body washnya juga loh. Vitamin E-nya bikin kulit jadi lembab dan halus. Mandi makin fresh dan sweetnya seharian. Karena busanya so fluffy. Mau dong wangi sweet dessert collection-nya? Lo wajib coba ya, karena ini match banget buat kita-kita yang suka tampil all out. Indulge yourself with Fresh and Natural Dessert Collection. Be sweet, be you.